الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Kita telah menyelesaikan terjemah biodata dari 10 sahabat al-mubasysyirina bil jannah. 10 biodata sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Wa humul haya. Sementara mereka masih hidup mendapatkan kabar masuk surga, mereka hidup. Siapa mereka? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang kedua Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah al-khulafa ar-rasyidun, para khulafa setelah sepeninggalnya Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian yang kelima Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Yang keenam Talhah ibnu Ubaidillah. Yang ketujuh Zubair ibnu Al-Awwam. Yang kedelapan Abdurrahman bin Auf. Yang kesembilan Sa'ad ibni Abi Waqqas. Dan yang terakhir adalah Sa'id ibni Zaid. Ini 10 nama-nama sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Nah, kita masuk pada terjemah yang ke-11 dari terjemah sahabat Mus'ab ibnu Umair. Siapa Mus'ab ibnu Umair? Qala as-sayyid as-syahid as-sabiqu al-badriyu al-qurashiyu al-abdari. Beliau seorang sayyid, pemuka kaum, asyahid, yang meninggal dalam keadaan syahid, asabik, yang terdahulu dalam memeluk Islam, al-badriyu, ikut perang Badar, al-Qurashi, dari kabilah Quraisy, al-Abdari. Qala al-Bara ibni Azib, berkata sahabat yang mulia Barok bin Azib, Barok ibnu Azib, awalu man qadima alaina minal muhajirin, sahabat yang pertama kali datang kepada kami dari kalangan muhajirin adalah Mus'ab ibnu Umair. Manusia pertama yang berjumpa dengan sahabat muhajirin, sahabat Ansor adalah Mus'ab ibnu Umair. Nama Mus'ab ini juga mukillin, jarang kita temui. Mus'ab. Jadi beliau adalah orang pertama kali yang ditemui oleh sahabat Ansor, Mus'ab bin Umair. Ansor adalah sahabat yang sakinul Madinah, asli tinggal Madinah. Wal muhajirin adalah sahabat yang sakinul Mekah, yang tinggal di Mekah. Mereka hijrah ke Madinah sehingga disebut dengan muhajirin. Ansor, mereka adalah sahabat yang tinggal di Madinah dan mereka menolong sahabat-sahabat muhajirin sehingga mereka disebut dengan Ansor. Fakulna lahu, maka kami berkata kepada Mus'ab, kata Barra', ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Mus'ab, wahai Mus'ab, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kok kamu duluan datang? Faqala, maka Mus'ab menjawab, huwa makanu wa ashabuhu ala isri atau ala azari. Dia masih di tempatnya dan para sahabatnya menyusul. Thumma atana ba'dahu Amr ibnu Umi Maktum akhu bani Fihrin al-A'ma. Kemudian orang kedua yang datang dari kalangan muhajirin setelah Mus'ab adalah Amr bin Umi Maktum, saudara laki-laki dari bani Fihrin al-A'ma. Ini Mus'ab bin Umair, orang yang pertama kali ditemui oleh Barra' bin Azib di Madinah. Qala an Khabbab, qala dari Khabbab bin Arad, sahabat, beliau berkata, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami hijrah bersama Rasul, kata Khabbab. Wa nahnu nabtaghi wajhallah, sementara kami hanya mengharap dengan itu wajah Allah. Nah, ini diantara apa? Keikhlasan para sahabat dalam beragama. Jadi betul-betul di masa Rasul keikhlasan dalam beragama ini teruji. Tidak sembarangan orang mampu melewati masa-masa itu. Nah. Ya. Orang yang berpura-pura akan kandas. Pernah kita mendengar satu nukilan yang disebutkan atau dinisbatkan kepada Syekh Rabi oleh seorang guru bahasa Arab kita dulu di Damaj, Abdul Hakim Ar-Raimi. Beliau menikilkan ucapan ini dari Syekh Rabi, menyatakan, da'watus salafiyah kal farosh, dakwah salafiyah ini seperti kuda pacuan, ya, kuda yang terlatih yang biasa dipakai buat pacuan perlombaan. La yarkabuhu illa farisan, tidaklah naik di punggung kuda ini kecuali seorang joki, ya, joki yang handal, biasa naik kuda, penunggang kuda yang hebat, farisan. Kalau di zaman Rasul, pasukan berkuda, jadi pandai, lihai dalam menunggang kuda. Kalau di zaman kita mungkin koboi, gitu kan, sambil nunggang kuda, sambil muter-muter tali. Handal dalam naik kuda. Wassalafiyah laisat kalhimar atau, nah, kemudian melanjutkan, dakwah salafi ini bukan seperti himar, bukan seperti keledai. Yarkabuhu kullu insan, yang ditunggangi, dinaiki oleh setiap manusia. Nah, jadi kalau khimar itu orang yang pandai naik kuda, sangat bisa, karena memang khimar itu nurut ya, lulut, dinaiki siapapun bisa. Dan dakwah salafiyah tidak seperti itu, tidak seperti keledai, semua orang bisa naik, semua orang bisa menungganginya sesuai dengan kepentingan masing-masing. Tetapi kalau farosh, kuda pacuan, dia akan mampu merasakan apakah yang naik di punggungnya itu orang yang ahli apa bukan. Sehingga kalau model-model kayak kita yang tidak pernah naik kuda, naik ke punggungnya akan dilemparkan kita. Ya, ini dakwah. Dan di masa sulit para sahabat alaihi salatu wasalam mampu melewati. Ya, jadi benar-benar dakwah as-salafiyah ini menyaring. Kita akan tersaring semuanya. Ya. Dakwah akan terus berjalan dan kita semuanya akan tersaring. Siapa yang lolos dan siapa yang tidak. Nah, dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum telah melewati masa-masa itu. Kami hijrah bersama Rasul betul-betul mencari apa? Wajah Allah. Dia tinggalkan sawah ladang di Mekah. Dia tinggalkan keluarganya di Mekah, harta bendanya di Mekah. Betul-betul hanya membawa diri dan iman. Ya, sangat sulit tentunya. Kalaupun di zaman kita ini bisa, biasanya terpaksa. Ya, bisa kita tinggalkan keluarga, tanah, harta benda jika terpaksa. Apa contohnya? Habis gempa bumi. Ya, betul-betul dahsyat, sampai trauma tinggal di tempatnya sendiri, pergi dia. Terpaksa ninggalkan tanah, keluarga itu karena apa? Bencana. Kalau mereka rela, sadar, bukan karena dipaksa, karena iman. Sehingga semuanya akan tersaring. Ya, akan tersaring. Yang pura-pura nanti akan tertinggal. Ya, dan yang bersungguh-sungguh akan terus lanjut. Fa waqa'a ajruna 'ala Allah. Maka pahala kami ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa minna man madha lisabilihi lam yakul min ajrihi syai'a. Dan sebagian dari kita, man mabo, orang yang berlalu, lisabilihi, terhadap jalannya, dia tidak makan sama sekali dari pahalanya sedikit pun. Minhum, dari mereka adalah Mus'ab bin Umair. Ya. Kutila yauma Uhud. Mus'ab meninggal terbunuh pada perang Uhud. Walam yatruk illa namirah. Dia tidak meninggalkan harta sedikit pun kecuali namirah. Namirah itu sejenis kain burdah, min suf, dari suf yang kasar. Talbasuha al-A'rab, yang biasa dipakai oleh bangsa Arab. Kain kasar, tebal, yang biasa mereka pakai. Ini namirah. Meninggal, tidak meninggalkan apa-apa kecuali ini. Sangat sulit ya. Sangat sulit. Hidup tanpa harta itu sangat sulit. Tapi kalau membaca sejarah sahabat miskin meninggal tanpa harta, itu kok kayaknya enak sekali dibaca dan didengar. Ya, enak sekali. Tapi ternyata apa yang terasa enak kita baca dan kita dengar ini terasa sangat berat. Tidak semudah ya kata yang keluar dari lisan. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik. Kunna idza ghataina ra'sahu badat rijlahu. Ketika Mus'ab meninggal dalam perang Uhud, beliau hanya meninggalkan satu kain. Kalau kami tutup mukanya, kakinya kelihatan. Idza ghataina rijlaihi bada ra'suhu. Kalau kami tutup kakinya, mukanya tersingkap. Gimana ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bersabda, ghattu ra'sahu, tutupi kepalanya. Waj'alu 'ala rijlaihi min idkhir. Dan tutupkan dari sisa kaki yang belum tertutup dari pohon idkhir. Daunnya maksudnya. Idkhir ini adalah nabatun ma'ruf, tumbuhan yang ma'ruf di sana di Arab. Tiburih, baunya wangi. Yabidu idza yabis, memutih jika mengering. Jadi kalau kering putih. Kita juga belum pernah lihat seperti apa. Baik. Qala an Sa'ad ibni Ibrahim sami'a abahu yaqul. Dari Sa'ad bin Ibrahim, dia mendengar bapaknya Ibrahim berkata, utiya Abdurrahman ibni Auf bi ta'am. Satu hari Abdurrahman bin Auf dikasih makanan. Faja'ala yabki, maka dia menangis. Dikasih makanan menangis. Faqala qutila Hamzah. Kemudian Abdurrahman berbicara, Hamzah terbunuh. Falam yujad ma yukfan fihi illa sauban wahida. Dan tidaklah didapati kain yang dipakai buat kafan kecuali satu baju saja. Saking kekurangannya para sahabat dalam kehidupan mereka. Sederhana sekali. Ya, sederhana itu kalimat indah namun berat. Ya, enggak sesederhana yang diucapkan dan yang dituliskan. Kita harus hidup sederhana, enggak sesederhana itu. Nah. Wa qutila Mus'ab ibn Umair, demikian juga terbunuhlah Mus'ab bin Umair, falam yujad ma yukfan fihi illa thauban wahida. Tidak didapati kain untuk mengkafani mereka kecuali satu baju. Laqad khashitu ayyakuna ujjilat lana tayyibatuna fi hayatina dunya wa ja'ala yabki. Dan sungguh aku takut akan dipercepat kebaikan-kebaikan kita untuk kita dalam kehidupan dunia ini. Maka mulailah siapa di sini? Abdurrahman bin Auf menangis. Paham enggak ini kisah cerita ini maksudnya apa? Beliau membayangkan posisi yang berat yang dialami sahabat. Ini meninggal perang. Enggak punya apa-apa dari kain kafan kecuali satu. Ini meninggal perang. Ya, tidak dikafani dengan sempurna kecuali satu kain. Dan dia tidak diberikan apa-apa di dunia. Tapi meninggal dalam keadaan syahid. Adapun sekarang aku diberikan makanan seperti ini, aku teringat mereka. Aku khawatir makanan ini adalah sebagian nikmatku yang harusnya aku ambil di surga, disegerakan untukku di dunia. Ya. Sampai seperti itu pemikiran mereka. Ya, jauh sekali ya. Enggak pernah terbayang oleh kita. Kita ini kalau diberikan kenikmatan justru malah senang. Walhamdulillah Allah berikan aku nikmat yang besar. Ya. Semakin diberikan kenikmatan, alhamdulillah berarti Allah telah memilih aku dari sekian banyak orang. diberikan jabatan, wah berarti aku ini manusia mulia, enggak mungkin rendah. Sahabat ketika diberikan rezeki takut ini bagian dia di surga yang disegerakan di dunia. Kenapa? Terkurangi jatahnya. Ini kalau para sahabat. Maka sederhana itu butuh latihan, bukan semboyan saja. Sederhana juga butuh ilmu, bukan sekedar slogan. Nah, sesungguhnya jiwa mukmin telah dibeli dengan surga. Tayyib. Dan orang kafir ajalalahu di dunia. Orang kafir kenikmatannya disegerakan di dunia. Beda dengan mukmin. Akhorolahu, diakhirkan sampai nanti di akhirat. Itu bedanya kafir dengan mukmin. Jadi kalau ada orang kafir kok kaya raya, ya enggak usah kita tertipu, karena memang mereka diperuntukkan di sini, di dunia, bukan di akhirat. Dan bukan kekayaan itu tanda kalau Allah memuliakan diri kita. Ya, bukan, sama sekali bukan. Itu sekedar nikmat saja. Yang mungkin ya Allah inginkan kebaikan di situ jika kita pandai dalam mengatur. Bisa jadi pula Allah inginkan kejelekan di dalamnya kalau kita tidak pandai mengatur. Nikmatun malin soleh firajulin soleh, sebaik-baik harta itu kalau dipegang oleh laki-laki yang soleh. Kalau infak tidak menghitung dan tidak menghitung-hitung, aku telah yang di sana sekian, yang di sini sudah sekian, sudah banyak. Nah, apalagi sampai mengungkit, batal seluruh infak sedekahnya. Karena pembatal sedekah itu dua, mani wal adza, kamu sebut-sebut dan kamu sakiti orang yang kamu kasih. Kamu dulu begini sudah tak kasih, gak tahu terima kasih, kamu dulu begitu. Nah, tapi para sahabat tidak demikian. Justru mereka bangga kalau meninggal dalam keadaan fakir. Kenapa? Kalau dikasih di dunia dengan banyak, justru mereka nangis. Jangan-jangan jatahku di akhirat nanti disegerakan. Tidak mau mereka. Waja'ala yabki. Abdurrahman menangis. Aku takut jika kebaikan-kebaikanku didahulukan di dunia ini. Ya, masya Allah. Tapi jangan disamakan ya. Zaman dulu para sahabat dengan zaman kita beda. Zaman dulu masa keemasan Islam, yang hidup itu orang-orang yang mukmin betul-betul iman. Orang mukmin betul-betul iman. Sehingga yang mereka nilai itu bukan dunia, tapi dengan takwa. Orang yang bertakwa yang diagungkan, orang yang dekat dengan Allah yang dimuliakan tanpa memandang dunia mereka. Karena dunia di masa mereka tidak berarti. Tidak suka mereka jadi orang yang kaya raya. Tapi kita sekarang hidup pada zaman yang beda, jauh beda. Hampir-hampir mayoritas yang tinggal di zaman kita ini adalah abna'u dunia, anak-anak dunia. Kita ini hamba-hamba dunia, putra-putra dunia, yang serba dunia yang menjadi barometer ukuran kita. Dia kaya, kita hormati. Dia banyak duit, kita dekati. Ya. Yang soleh di zaman kita tidak begitu. Apa? Dihormati. Dan ini antum mau ngaku atau mau tidak, patokannya bukan kita yang sedikit, tapi rata-rata manusia. Nah, cenderung orang yang berharta, orang yang berduit, orang yang kita segani, orang yang kita hormati dibanding orang yang berilmu. Beda dengan zaman-zaman keemasan Islam. Wa qatala Mus'ab ibn Umair duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta kutil. Ya. Mus'ab qatala berperang, berjihad di bawah Rasulullah sampai terbunuh. Qatalahu ibnu Qami'ah al-Laythi. Dia Mus'ab dibunuh oleh ibnu Qami'ah al-Laythi. Kufar, pembenci Islam. Wa huwa yadunuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ibnu Qami'ah al-Laythi menyangka Mus'ab ini Rasulullah, sehingga dia bunuh. Kemudian raja'a ila Quraisy, dia kembali ke kabilah Quraisy. Faqala, dan berkata dengan bangganya, qataltu Muhammadan, aku telah bunuh Muhammad. Aku telah bunuh Muhammad. Kata siapa? Ibnu Qami'ah. Falamma qutila Mus'ab a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-liwa. Ketika Mus'ab meninggal, ya, Rasulullah memberikan bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib. Warijalan minal muslimin, dan beberapa lelaki dari kalangan kaum muslimin. Nah, itu cerita singkat kisah perjalanan para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan dalam hal ini adalah Mus'ab bin Umair. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mana hadis sudah? Nah, kita masuk pada berikutnya. Tapi yang sebelumnya tentang seputar mengqadha sholat-sholat yang tertinggal. Bagaimana caranya, Bu Ibrahim? Cara mengqadha sholat? Bu Ibrahim, bagaimana cara mengqadha sholat? Antum tertinggal zuhur. Dari waktunya tiba waktu asar, belum sholat zuhur. Adzan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, komat. Ya, mana yang, atau bagaimana caranya antum mengqadha yang tertinggal ini? Ya, itu kalau sama imam. Kalau sendirian, nah, tartib tetap zuhur dulu, baru kemudian asar. Jadi mengqadha sholat yang tertinggal itu tetap tertib sesuai dengan urutan-urutannya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ada satu keadaan diperbolehkan enggak urut. Bagaimana keadaan itu? Belajis. Boleh enggak urut? Antum tertinggal sholat maghrib karena safar atau karena suatu urusan, atau karena tidur biasanya, tertidur atau lupa lah, lupa sholat maghrib. Ya, disangkanya belum maghrib karena mungkin cuaca atau sesuatu yang menghalangi. Tiba-tiba adzan isya. Wah, belum maghrib ini kok udah isya? Ya. Atau bangun tidur isya belum maghrib. Nah, capek. Kapan diperbolehkan isya dulu baru maghrib? Enggak tertib. Ya, itu asalnya tertib maghrib dulu baru isya. Tapi boleh satu kondisi enggak tertib, isya dulu baru maghrib. Ada enggak kondisi kayak gitu? Enggak ada. Antum. Ada enggak? Boleh enggak kayak gitu? Isya dulu baru maghrib, enggak tertib. Tulazir jawab enggak ada. Ustazah. Enggak boleh. Enggak hadir apa enggak boleh? Hah? Sabso. Boleh. Apa keadaannya? Ini yang tertinggal maghrib kok. Santai. Ketika isyanya mau habis sudah jam 12 malam. Mau masuk sepertiga malam karena isya itu dari hilangnya mega merah sampai pertengahan malam. Kalau pertengahan malam itu jam berapa? Jam 12? Hah? Pertengahan malam kalau di kita jam berapa? Jam 12 ya. Ya. Sudah mau habis, sebentar lagi mau masuk sepertiga malam. Kalau jam 3 mau mendekati fajar itu sepertiga malam terakhir. Berarti dimulai dari kapan sepertiga malam itu? Hah? Ya, jam satuan lah itu. Betul-betul mepet misalkan waktunya. Atau kalau isya waktunya masih memanjang. Ini yang tertinggal duhur, masuk waktu asar. Asarnya mepet. Terlagi mau bayangan udah mau dua bayangan lah. Bayangan sudah dua kali lipat panjang benda. Ya, dua kali lipat. Ini batas akhir waktu asar. Nah, kita di penghujung sini. Ya. Kalau duhur dulu waktu asarnya habis. Ya. Maka bagaimana caranya? Maka kita lakukan sholat asar dulu, ya, karena masih ada waktunya. Kemudian setelah itu baru duhur. Itu satu keadaan yang boleh tidak tertib. Ya, satu keadaan yang boleh tidak tertib. Kenapa? Kok di saat itu boleh? Kalau seandainya duhur dulu, waktu asarnya habis, kemudian asar masuk maghrib, tertumpuk-tumpuk nanti. Ya, sehingga satu keadaan ini boleh asar dulu baru duhur. Tapi kalau tidak dalam keadaan seperti ini harus duhur dulu baru kemudian apa? Asar. Ini penting ini. Ya. Penting sekali. Tapi kalau sekarang insya Allah dalam safar-safar kita sudah ada syariat jamak qasar, jamak ya, takdim atau takhir, gampang dimudahkan. Sehingga kalau kita lihat-lihat rest area itu sudah ada di situ tulisan di sini tempat qasar, di sini tempat jamak. Alhamdulillah sudah mulai sedikit kenal sunnah mereka. Ya, alhamdulillah. Sehingga masih sudah apa banyak kita temui kaum muslimin yang sudah ngerti tentang seputar jamak, jamak qasar, takdim atau takhir. Tidak seperti masa lalu ya. Karena mungkin guru-guru Islam, jebolan-jebolan pondok pesantren itu sedikit. Ya, kondisi masyarakat saat itu dua. Apa yang pertama, kalau mereka safar dari kampung ke kota misalkan, dari mereka berangkat dari rumah jam 10 sampai Jakarta subuh. Itu mereka meninggalkan duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Ditinggalkan. Yang enggak ngopeni sholat ya enggak sholat gitu aja sudah. Tapi kalau yang masih ngopeni sholat, kalau misalkan ngopeni itu masih menjaga sholat gitu ya. Kalau misalkan mereka datang sebelum subuh, misalkan sampai Jakarta jam 3, mereka jamak keempat-empatnya. Duhur 4 rakaat, langsung satu waktu itu. Asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jadi habis sholatnya langsung ya, terkapar dia. jamak semuanya di situ. Jamaknya pun enggak kosor, yang empat-empatnya itu dikerjakan sesuai dengan rakaatnya. Baik. Dan ini beberapa kesalahan yang sudah mulai dipahami oleh kaum muslimin. Karena kalau zaman dulu itu masih takut sopir. Kalau zaman sekarang sopir takut penumpang. Nah, kalau zaman dulu penumpang nyari bis, kalau sekarang bis nyari penumpang. Jadi apa kata penumpang ya minggir sopirnya, biasanya kayak gitu. Nah itu tentang seputar apa? Qadha fawaid, mengqadha sholat-sholat yang tertinggal. Dan kondisi tertentu yang kemungkinan ilmu ini akan kita pakai adalah ketika orang itu tertidur atau lupa. Baik, tertidur atau lupa. Nah, kita lanjut. Qala mu'alif babu fadli sholatil jama'ati wa wujubiha. Bab keutamaan sholat jamaah dan kewajiban, hukum wajibnya. Qala min sumuwi hadhihi syari'ah, termasuk kemuliaan syariat ini, annaha tusra'u fi kathirin min ibadatiha al-ijtima'atu allati hiya ibaratun an mu'tamiratin islamiyah. Termasuk dari kemuliaan syariat ini, disyariatkan di dalamnya kebanyakan dari peribadahan-peribadahan, cara mengerjakannya maksudnya, itu dengan cara ijtima'at, berkumpul bersama. Ya. Yang itu merupakan satu ibarah dari mu'tamirat. Ya. Satu perkumpulan Islam, persatuan Islam. Ini kebanyakan ibadah-ibadah dalam Islam dilakukan berjamaah. Apa contohnya? Sholat, puasa, umroh, haji, zakat, zakat fitr ya, dikeluarkan bersama-sama. Yajtami'u fiha al-muslimun, berkumpul di situ kaum muslimin. Liyatawasalu, untuk mereka saling menyambung tali silaturahim. Wayata'arafu, saling mengenal. Wayatasyawaru, saling bermusyawarah. Fi umurihim, dalam urusan-urusan mereka. Wayata'awanu ala hilli masyakiliha, saling tolong-menolong dalam mengupas permasalahan-permasalahan. Tudawilu ra'yi fiha, saling tudawil, ya saling memberi menerima ya pendapat ide di dalamnya. Jadi agama Islam diantara hikmah syariatnya adalah bermusyawarah. Wa hadhihi al-ijtima'at fiha min al-manafi' al-'azimah. Ijtima'at, berkumpul seperti ini, di dalamnya ada manfaat yang besar. Wal fawaidul jasimah, dan faedah yang ya banyak. Ma yafutul hasr, yang tidak akan habis dihitung. Min ta'limil jahil, dari pengajaran orang bodoh. Wa musa'adatil ajiz, membantu yang lemah. Wa talyinil qulub, melunakkan hati. Wa idhari izzil Islam, menampakkan kemuliaan Islam. Wal qiyamu bi sya'airih, dan menegakkan syiar-syiarnya. Wa awwalu hadhihi mu'tamirat, dan awal dari persatuan ini, adalah sholatul jamaah fil masjid, sholat jamaah di masjid. Ya, sholat wajib itu di masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah itu sholat sunnah, dan yang mengerjakannya adalah, ya, yang wajib kalau enggak wanita, orang lemah. Bahwa mu'tamirun saghirun baina ahlil muhillah al-wahidah. Ini merupakan pertemuan kecil antara penduduk yang menempati satu tempat. Ternyata sering ketemu itu faedahnya banyak. Ya, sering ketemu, sering berkumpul, ya, dalam artian bertemu dalam perkara-perkara positif, itu betul-betul memberikan manfaat yang besar. Musahabah, saling bersama, itu akan menghilangkan wahsyah. Ya. Wahsyah itu liar, canggung, gak enak, merasa sendiri. Ya. Dan bisa mengikuti karakter teman baiknya. Maka kalau cari teman duduk itu teman duduk yang baik. Man jalasa jannas wa man jannas jalas. Dalam satu pepatah dikatakan, orang itu kalau sudah sering duduk lama-lama sejenis. Ya, man jannas kalau sudah sejenis pasti duduk bareng. Kenapa? Kalau sudah beda jenis gak mungkin kerasan. Tapi kalau tadinya beda, sering duduk lama-lama sama, tinggal yang kuat mana ini. Ini orang jelek, ini orang bagus, sering duduk bareng. Itu tarik-tarikan, imak yang jelek jadi baik, kalau yang baiknya ini kuat, atau sebaliknya yang baik jadi jelek. Manjalasa jannas. As-sahib sahib, teman itu akan mengambil. Ya, teman itu apa? Akan menyambar. Itu sesuatu yang mujarrab, sesuatu yang bukan kebetulan. Siapa yang kita pergauli setiap hari, yang kita dekat dengan dia, lama-lama kita akan terbawa. Menjauh, menjauh, menjauh, menjauh. Orang kalau sudah dalam hatinya sudah enggak nyaman, itu akan berpengaruh pada jasadnya. Jasadnya pun menjauh. Ya, orang kalau sudah nyaman dengan maksiat, pasti akan menjauh dari kebaikan, dari ketaatan dan orang-orangnya. Lama-lama enggak senang ngobrol sama kita. Wah, dikit-dikit maksiat, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit baik. Enggak suka hatinya lama-lama. Kenapa terlalu banyak bergaul dengan haula mereka? Ya. Lama-lama gaul sama ikhwah tuh sok suci, dikit-dikit dosa, dikit-dikit maksiat. Kenapa tadi? Hatinya sudah sering bercampur dengan mereka. Mereka kan bebas, ya. Atau sebaliknya, ketika mereka pelaku maksiat bergaul dengan orang-orang baik, lama-lama bosan dengan ucapan mereka. Dikit-dikit kotor, dikit-dikit nggak enak sama mereka. Mulai nggak kerasan, lama-lama jauh. Menjauh, menjauh. Nah, karena jiwa kita, jiwa manusia itu kalau enggak ditarik menarik, tinggal lantun itu kuat apa enggak, gitu aja sudah. Nah, tarikan-tarikan kejelekan lebih kuat. Kenapa? Dasarnya jiwa kita ini apa? Mengantarkan pada kejelekan. Maka hati-hati kalau sudah mulai kerasan bergaul dengan kejelekan, hati-hati. Kenapa? Melihat kebaikan itu udah enggak enak rasanya. Ya, dengar hadis ini kayaknya aneh yang diomongin ini. Ya, dengar ayat ini kayaknya aneh, nyindirannya ustaz ini. Duh, siapa yang nyindir ini ayat kok? Kenapa? Karena dia sudah termasuk ke dalam maksiat tadi. Ada hadis, wah ini aneh yang disindir ini. Mentang-mentang enggak hadir, saya disindir baru hadir ini. Padahal pas qadarullah sama hadisnya yang dibaca gitu kan. Kenapa? Karena jiwanya sudah sakit. Sehingga ketika terkena obat langsung reaksi. Ya. reaksi, bisa jadi obatnya yang kuat sehingga dia, oh iya ya, anak kayak gitu tuh, alhamdulillah diingatkan. Kalau penyakitnya yang kuat, kurang ajar. Saya taklim dari rumah capek-capek sampai sini disindir, emangnya apaan? Wah, masya Allah, itu penyakitnya ada jos ya, udah kuat sekali. Nah, ada yang kayak gitu banyak, merasa tersindir. Kenapa? Karena sudah jauh dari taklim tadi, jauh dari apa, sehingga kena dikit, tss, kena dikit, tss. Waduh, ini kok anak terus yang dibicarakan ini ya. Padahal orang, seorang yang menyampaikan sesuatu itu kadang menyampaikan ngalir gitu aja sesuai dengan hadis, tapi kadang-kadang kita yang kena penyakit itu kadang kena tek, ini anak ini kena saya, ini kena lagi, kena lagi, kena lagi gitu. Nah, sehingga apa, sembuh jika penyakitnya masih ringan dan obatnya ini kuat. Kenapa? Zakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'mini, ingatkan. Kenapa? Peringatan itu bermanfaat bagi jiwa yang beriman. Nah, dan masya Allah, nah di situ dalam perkumpulan itu banyak sekali apa, manfaat. Menyingkap satu perkara yang tadinya kita anggap luar biasa. Contoh, antum punya teman, teman antum itu pendiam, ngomong ya sekedarnya, kemana? Kesana. Mau kemana? Kesini. Lagi apa? Makan. Ngomongnya itu cuma sepatah-sepatah aja. Kalau kita baru kenal dia, ini orang sombong banget sih, ngaji baru kemarin aja dicok bicara kayak gitu, kita mungkin sebel gitu loh. Gaya banget sih orang ini, dulu gak kayak gitu, setelah ngaji kok sok kayak gitu. Kadang ada sesuatu yang kita kadang gak terima. Kenapa? Gak ngerti karakternya dia. Tapi setelah bergaul, biasa duduk bareng, oh ternyata emang dia tuh kayak gitu. Ya dia kayak gitu karakternya, kita bisa tahu, oh ternyata apa, santai ketika kita dijawab seperti itu. Atau ada ikhwah yang suka bercanda, dikit-dikit dicandai, dikit-dikit candai. Kalau kita belum kenal dia, gak biasa gaul sama dia, sekali candai, ini orang kok kurang ajar banget sih, songong banget, baru kenal udah kayak gini, iya kan? Nah, timbul kebencian kita. Tapi kalau udah biasa, oh ini orang memang bisa kayak gitu, sehingga apa, gak baperan, dikit-dikit tersinggung, baca SMS tersinggung, keluar grup, bikin status ya, kayak perempuan jadinya, dikit-dikit baper, tersinggung, keluar status, ganti nomor, nanti kalau udah lama, afan, masukkan lagi di grup ya. Ya, kenapa tadi? Karena jarang ketemu tadi. Jadi ketika ada orang mengucapkan A, B, C, tersinggung ya. Tapi kalau udah sering ketemu, ini mah orangnya, emang orangnya kayak gitu, orangnya tuh tukang bercanda, santai aja jadinya. Coba antum kalau di grup ada orang berkomentar pedes kepada temennya, antum yang gak ngerti dia sama dia itu sering bergaul, terus pokoknya mungkin segulung-gulung bareng lah, dia mau cekcokan, itu biasa bagi mereka. Tapi kita yang baca, ini kok orang berantem terus, emang kenapa ya? Kita kan gak ngerti kebiasaan, ternyata dua orang ini teman deket gitu. Kenapa? Sudah sering tahu, biasa. Nah ini penting ya. Kalau gak sering bergaul, antum hidupnya nelongso. Kalau nelongso gak? Menderita antum. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit emosi, dikit-dikit ya yes, kayak gitulah, sempit hatinya. Ngetuk dikit, kena hatinya panas ya. Dan orang itu kalau hatinya panas, itu biasanya tergantung dia, dia bisa menguasai atau tidak ya. Kalau dia bisa menguasai, paling diam. Tapi kalau gak bisa menguasai, frontal, keluar, keluar, keluar, keluar, pencetin semuanya, keluar, keluar, hapus apa, WhatsApp-nya, hapus semuanya ya, emosinya meluap-luap ya. Maka diantara satu yang penting buat kita, itu harus pandai-pandai mengatur emosi. Emosi itu boleh, marah itu boleh, tapi diatur ya. Luapkan pada tempatnya. Pas kerja bakti, emosi, ahsan, emosi, ngangkat batu, nyangkul tanah, emosi di situ, silahkan emosi ya. Jangan kalau kau kerja bakti gak emosi, santai, dikit capek, duduk, pulang. Nah, emosi itu di sini tempatnya. Maksudnya mau keluarkan untuk ini. Semangat gitu. Emosi kan semangat sebenarnya itu. Ya, melatih atau mengendalikan emosional itu harus pandai. Ya. Di samping menata diri, nata hati. Nah, kalau masih orang emosian, itu kalau orang zaman dulu ini orang belum ngaji kayaknya. Kenapa masih emosian? Karena kalau orang zaman dulu biasanya kalau orang sudah biasa ngaji, itu ndak emosian orangnya. Kalau kita ini emosi mah meluap-luap, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baper, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kan gitu. Nah, maka apa? Tata hati kita. Ya. Menata hati, menata diri. Nah, itu akan didapatkan di situ ya. Berkumpul itu akan mendapatkan itu semuanya. Karakter bulan A seperti ini, karakter A seperti ini. Apalagi kalau seorang dai. Ya. Taib. Atau misalkan dalam satu lembaga atau dalam dakwah misalkan jadi pengurus. Pengurus itu juga harus lapang dada. Ya, yang antum urusi itu punya karakter beda-beda. Nah, ada karakter pembangkang, ada karakter pengkritik, ada karakter apa? Suka nyalahkan, ada yang karakter memuji. Ya, kalau kita pengurus baperan, ah saya sudah kayak gini kok enggak ada yang respon ya. Ah, malas jadi pengurus. Ya, sudah selesai. Enggak bakalan lama. Nah, apalagi kalau dai ngambekan. Ya. Nah, wah stres kita kalau kita pikir semuanya. Kadang-kadang cuek itu perlu ya. Enggak usah ngerespon itu perlu kadang-kadang. Ya, penting itu semuanya. Bekal-bekal bagi ya, kita dalam kehidupan kita. Wa yastami'una min kulli yawmin wa lailatin khamsu marratin fi masjidihim wa yatawassaluna wa yata'arrafuna wa yuhaqqiquna nawatal wihdah islamiyah al-kubra. Berkumpul sehari semalam 5 kali di masjid, saling berhubungan, saling mengenal. Itu kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang enggak ada. Salat pulang, salat pulang, salat pulang, salat pulang, salat pulang. Mau ngomong tuh kalau sendalnya hilang. Wah, sendalku hilang kemana? Tahu enggak? Kalau enggak hilang sendalnya enggak bakal dia ngomong sama jamaah lain. Iya enggak? Antum kalau kehilangan sendal, sendalnya harganya 500 ribu misalkan. Kira-kira satu masjid antum tanya semuanya apa langsung pulang gitu aja. Minimalnya tanya, tadi tahu enggak sendalku? Ya, alhamdulillah kalau sendal antum hilang. Kalau enggak gitu enggak bakalan nanya antum sama orang. Nah, atau saling mengenal. Eh, kadang kita juga kebangetan. Sholat di masjid, satu masjid sama jamaah masjid, sama-sama puluhan tahun tuh gak kenal dari dulu. Kenal sih, kenal banget, tapi namanya gak ngerti. Ya kenal pulang, kenal pulang, kenal pulang, kenal muka tok. Itu kalau kebanyakan zaman kita sekarang. Ya, karena emang peradaban kita tuh peradaban individualisme. Apa-apa pokoknya yang penting saya gak rugi. Orang lain mau rugi ya terserah. Nah, wa yuhaqqiquna nawatal wihdah, dan mereka betul-betul merealisasikan benih-benih persatuan Islam yang besar. Nah, itu manfaat-manfaat apa? Ibadah yang dilakukan dengan jamaah. Belum kita masuk itu di antara mukadimah saja. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang bisa kita lanjutkan. Tip sedikit informasi, insyaallah tanggal 2 Maret tepatnya hari Senin kita ada tamu mampir, Ustaz Ahmad Khadim, insyaallah beliau dari Samarinda, dan insyaallah akan mampir ke tempat kita memberikan faedah atau memang sekedar mampir sekedar untuk pemberitahuan saja. Maka terkhusus bagi para pengurus, seperti biasa bersiaga sesuai dengan posisi masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.